إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar a'adhan yallahu ayyakum minad dhalalati wan nar. Ma'asyiral muslimin, jamaah jumaah rahimakumullah, kita sedang berada pada sebuah bulan yang sangat agung yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang dimuliakan, yang dihormati oleh kaum muslimin. Pada bulan sekarang ini, ataukah pada bulan Muharram yang kita sedang berada di dalamnya, yang kita sedang berada pada bulan tersebut, bulan Muharram adalah bulan di mana Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat martabat Bani Israel. Pada bulan Muharram, Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Dan pada bulan Muharram terdapat salah satu amal ibadah mulia yang diajarkan, yang dibimbingkan, yang dituntunkan oleh junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yakni berpuasa pada tanggal 10 bulan Muharram. Dan pada hari ini, bertepatan dengan hari ini adalah hari tanggal ke-10 bulan Muharram. Sebuah amal yang mulia, keutamaan dari puasa yang Rasul alaihi salatu wasalam sebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh al-Imamul Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Rasul alaihi salatu wasalam, afdalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil Muharram, wa afdalu shalah ba'da al-fariidah shalatul lail. Seutama-utama puasa setelah puasa Ramadan adalah berpuasa pada bulan Muharram. Dan seutama-utama salat setelah salat wajib, salat fardu, adalah shalatul lail, qiyamul lail. Sehingga din barakallahu fikum, Jamaah Jumat rahimakumullah, kita sebagai seorang muslim, kita sebagai seorang ahlu sunnah wal jamaah, sepantasnya dan selayaknya serta sepatutnya untuk mengikuti bimbingan junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan puasa pada tanggal 10 bulan Muharram atau diistilahkan dengan puasa Asyura sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Muslim dari sahabat yang mulia Abi Qatadah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an saumi yaumi Asyura faqal yukaffiru as-sanatal madiyah. Nabi aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang keutamaan puasa Asyura, puasa tanggal 10 bulan Muharram, maka beliau pun menjawab, puasa tersebut akan menghapuskan dosa-dosa satu tahun yang telah lewat. Kemudian hadirin barakallahu fikum, ketika Rasul alaihi salatu wasallam hijrah menuju Madinah, sampai di kota Madinah, didapati ternyata orang-orang Yahudi, mereka pun berpuasa pada hari tersebut, pada tanggal 10 Muharram. Dan padahal Rasul alaihi salatu wasallam berpuasa pada hari tersebut dan juga merintahkan para sahabat untuk berpuasa. Maka ketika Rasul alaihi salatu wasallam bertanya kepada orang-orang Yahudi, mengapa mereka berpuasa pada tanggal 10 bulan Muharram, mereka pun menjelaskan bahwa kami bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dikarenakan Allah azza wa jalla telah menyelamatkan Nabi kami, Nabi Musa, dari kejaran Fir'aun. Maka Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, nahnu ahaqu wa awla minkum bi Musa. Kami lebih berhak dan lebih utama untuk bersyukur kepada Allah azza wa jalla untuk mengikuti Nabi Musa alaihi salatu wasallam dibandingkan kalian. Kemudian ma'asyurul muslim rahimakumullah, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imamul Muslim dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, kata Rasul alaihi salatu wasallam, lain baqitu ila qabil la sumanna tasi. Kalau seandainya aku masih hidup sampai tahun depan, niscaya aku juga akan berpuasa pada tanggal 9-nya, yakni berpuasa pada tanggal 9 kemudian juga tanggal 10 bulan Muharram. Kemudian dalam riwayat lain, hina sama Rasul alaihi salatu wasallam yaum Asyura wa amara bi siyamihi, qalu ya Rasulullah, innaha yawmun yu'adzimuhu al-yahudu wal-nasara. Faqala Nabi alaihi salatu wassalam, fa'idha kana al-amul muqbil, insya'Allah, sumna yawma tasu'a. Ketika Rasul alaihi salatu wassalam berpuasa pada tanggal 10 bulan Muharram, puasa Asyura, dan Rasul juga merintahkan para sahabat untuk berpuasa, maka para sahabat pun menyampaikan kepada Rasul alaihi salatu wassalam bahwa hari Asyura, tanggal 10 bulan Muharram, adalah hari yang juga diagungkan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Maka Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, kalau seandainya tahun depan tiba, yakni kita masih diberikan umur panjang sampai tahun depan, insyaallah kita juga akan berpuasa pada tanggal 9-nya. Sehingga hadirin barakallahu fikum, yang utama adalah kita memperbanyak amal ibadah puasa di bulan Muharram ini. Jadi kita berpuasa pada tanggal 9, 10 dan juga 11. Kemudian kalau tidak bisa seperti itu, maka minimalnya tanggal 9 dan 10 ataukah 10 dan 11-nya. Dan kalau tidak bisa seperti itu, maka minimalnya adalah berpuasa pada tanggal 10 bulan Muharram, yakni puasa Asyura. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah jumaah rahimakumullah. Bulan Muharram di sebagian masyarakat dianggap sebagai bulan yang penuh sial. Dianggap oleh sebagian masyarakat sebagai bulan yang penuh dengan malapetaka. Dianggap oleh sebagian masyarakat sebagai bulan yang worid, bulan yang tidak boleh untuk dilanggar, yang tidak boleh dianggap main-main padanya. Makanya, sebagian masyarakat ketika sebelum memasuki bulan Muharram, yakni ketika akhir ataukah pertengahan bulan Dzulhijjah, mereka pun di banyak tempat bersegera untuk melaksanakan hajatan. Agar supaya tidak sampai pada bulan Muharram, dikarenakan kalau melaksanakan hajatan pada bulan Muharram, maka yang akan terjadi adalah kecelakaan, kebinasaan dan kegagalan ataukah akibat yang tidak baik. Maka ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, anggapan sial, anggapan bahwa bulan Muharram, bulan Asyura adalah bulan yang tidak baik untuk melaksanakan hajatan dan semisalnya, akan mendatangkan malapetaka dan seterusnya. Ini sangat bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh junjungan Nabi Agung Muhammad alaihi salatu wassalam. Dahulu masyarakat jahiliyah, orang-orang jahiliyah, masyarakat Quraisy, orang-orang Arab di masa jahiliyah, mereka menganggap bulan yang worid, bulan yang penuh apes, bulan yang penuh sial itu adalah bulan Safar. Adapun di masyarakat negeri kita ini, mereka menganggap bulan yang sial itu ataukah bulan yang worid adalah bulan Muharram. Maka intinya Rasul alaihi salatu wassalam mengingkari dan memberikan bimbingan kepada kaum muslimin, kepada ahlu sunnah wal jamaah, kepada orang-orang yang menganggap bahwa beliau sebagai nabinya. Kata Rasul alaihi salatu wassalam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, la adwa wala tiyarata wala hammata wala safar. Tidak ada penyakit yang bisa menular dengan sendirinya, dikarenakan penyakit yang menular tentu saja dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Jika Allah azza wa jalla tidak menghendaki, maka tidak akan bisa menular, tidak akan bisa menular dengan sendirinya. Wala tiyarah, tidak ada anggapan jelek, tidak ada anggapan sial dengan arah terbangnya burung ke kanan ataukah ke kiri. Jika burung terbang ke arah kanan, maka pertanda baik, mari kita melakukan perjalanan. Kalau burung terbang ke arah kiri, maka pertanda jelek, jangan sampai kita melakukan perjalanan. Ini tidak dibenarkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Dan yang demikian, di masyarakat kita, di sebagian masyarakat juga ada yang meyakini, kalau seandainya itu merupakan hari nas, hari meninggalnya ayah kita, meninggalnya ibu kita dan seterusnya, maka tidak boleh untuk kita melakukan perjalanan, dikhawatirkan akan tertimpa musibah, dikhawatirkan akan tertimpa malapetaka dan seterusnya. Kata Rasulullah alaihi salatu wasalam, tidak ada yang seperti itu, semuanya atas izin dan kehendak dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wala hammah, tidak ada kesialan, tidak ada malapetaka disebabkan adanya burung, yaitu burung hantu ataukah burung-burung yang lainnya yang dianggap mendatangkan kesialan ataukah sebagai pertanda akan datangnya kematian ataukah sebagai pertanda ini dan itu. Semuanya, kata Rasul alaihi salatu wasalam, wala hamata, tidak ada. Semuanya ketentuan takdir baik ataupun yang buruk, semuanya di tangan Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukan. Wala safar, dan tidak ada kesialan, tidak ada malapetaka, tidak ada kejelekan berkaitan dengan bulan Safar. Bulan Safar adalah bulan seperti bulan-bulan yang lainnya. Malapetaka dan kebaikan itu semua Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menakdirkan. Sehingga dari itu, ketika kita hendak melaksanakan hajatan, meskipun pada bulan yang dianggap oleh sebagian masyarakat sebagai bulan yang penuh sial, yang berakibat malapetaka, bulan yang urit, ataukah hendak melakukan perjalanan, meskipun itu dianggap sebagai hari nas, hari kematian ayah, hari kematian ibu, hari kematian istri dan seterusnya, maka hendaklah kita hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah ayat yang kita hafal semuanya dan diulang-ulang pada setiap rakaat ketika sholat, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkaulah ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkaulah ya Allah kami meminta pertolongan. Dalam ayat yang lain Allah Azza wa Jalla berfirman, fa'budhu wa tawakkal 'alaihi, beribadahlah kalian kepada Allah Azza wa Jalla dan bertawakallah kepadanya. Dalam ayat yang lain Allah Azza wa Jalla berfirman, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, jika engkau telah bertekad, punya keinginan bulat untuk melakukan sebuah perkara, maka laksanakan dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berupaya dan berikhtiar semaksimal mungkin, kemudian menggantungkan urusannya, hasil akhirnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa aqimish shalah.